Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah wa waffaqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Demikian juga para pendengar radio Insani di Delap Fika Insani di 88.8 FM rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini kita masih setia mendengarkan cerita dari sahabat yang mulia, yaitu sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah tentang pertaubatan beliau dari kesalahan besar yang telah dilakukan, yaitu tidak mengikuti peperangan Tabuk. Pada kesempatan yang lalu telah diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat ke Tabuk, maka Ka'ab bin Malik pun mulai keluar di jalan-jalan Madinah, terlihat sangat lengang. Lengang apa lengang? Lengang apa lengang? Yang lengang ya, lengang. Terlihat sepi, ya, langka wong, tidak ada orang kecuali beberapa kelompok saja yang tinggal di Madinah. Itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah alladzina hum maghmusun fin nifaq, mereka orang-orang yang ma'ruf bergelimang dengan kemunafikan. Ini yang pertama. Jadi selama Ka'ab bin Malik jalan-jalan di Madinah, di saat kepergian Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya ke medan perang Tabuk, di Madinah tinggal tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang bergelimang dengan kemunafikan, yakni munafikun, orang-orang munafik, yang mereka dengan berbagai alasan tidak mengikuti peperangan Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan panas-panas kayak gini kok perang, ya nggak usahlah kalian berangkat. Ada yang beralasan ya kita ini akan ketemu dengan orang-orang kulit putih, di mana nanti akan ketemu juga dengan wanita-wanita mereka, kita bisa-bisa terfitnah oleh wanita-wanita mereka. Udah, daripada terfitnah mendingan enggak berangkat saja, ya. Kemudian yang kedua adalah itu alasan orang-orang munafikun, ya. Dan semuanya tidak benar. Kedua adalah kelompok orang-orang ashabul a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur, orang-orang yang sudah tua, orang-orang buta, orang-orang pincang, orang-orang yang tidak memiliki perbekalan sama sekali untuk berangkat ke medan perang Tabuk. Dan ketiga adalah orang-orang yang diberi tugas untuk berjaga-jaga di kota Madinah. Ya, di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan tentunya di sana ada beberapa sahabat yang lain yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di kota Madinah. Kemudian berjalan waktu sampai kembalilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan begitu datang di Masjid An-Nabawi, masuk ke dalam masjid, dan jangan bayangkan masjidnya itu gedung yang megah berlapiskan marmer yang sekarang ini Anda mungkin saksikan apabila berkunjung ke Masjid Nabawi. Masjid yang lantainya adalah lantai pasir, kemudian tiang-tiangnya adalah pohon-pohon, batang pohon kurma, kemudian atapnya adalah daun-daun rumbia kalau orang bilang mungkin ya, ikhir ya, begitu. Sejenis alang-alang gitu. Jadi sederhana sekali. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mulailah orang-orang berbondong-bondong untuk meminta udzur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta maaf atas ketidakikutsertaan mereka. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian, ada yang beralasan begini, ada yang beralasan begitu. Dan semua diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mereka bersumpah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pun diterima sumpah mereka, dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun masalah hatinya diserahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menghukumi zahir mereka. Alasan mereka apa? Diterima. Mereka bohong, mau dusta, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang hal itu, dia hanya sekedar menerima zahirnya saja, sedangkan isi hati mereka diserahkan kepada Allah. Datang giliran Ka'ab bin Malik. Ta'al. Kemari kamu wahai Ka'ab. Maka datanglah Ka'ab bin Malik dan mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Dia mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughtab. Tatkala aku mengucapkan salam, bukannya dijawab, ya, bukannya dijawab, malah disambut dengan senyum, kalau bahasa kita mungkin senyum sinis. Senyum yang mengandung kemurkaan. Gimana itu? Ya, pokoknya bisa dibayangkan. Dari orang yang berjasa bagi kita, buat kepada kita, orang yang kita hormati, orang yang kita takuti, orang yang sangat berwibawa, dia itu utusan Allah, bukan hanya utusan manusia, utusan Allah. Senyum mengandung kemurkaan bagi kita. Maka ketika ditanya ada apa engkau wahai, di sini ada faedah bahwa apabila seorang ingin memberikan pelajaran kepada orang lain, boleh dia tidak menjawab salam orang tersebut. Akan tapi pembahasan ini tolong jangan dicomot begitu saja. Ini adalah pembahasan hajar, yakni boikot kepada sesama muslim, dan itu ada kaidah-kaidahnya yang harus kita perhatikan. Tidak sembarangan kita menerapkannya. Kita harus tahu tentang maslahat dan mafsadat yang mungkin timbul dari perbuatan kita, apa manfaat kita dalam memboikot seseorang. Apa madarat yang kita khawatirkan timbul, kemudian kita timbang mana yang lebih besar maslahat dan madaratnya. Jadi tidak boleh sembarangan. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai memboikot Ka'ab bin Malik, mulai dari tidak menjawab salamnya. Ya, dikucilkan Ka'ab bin Malik. Kemudian ditanya, "Ada apa engkau wahai Ka'ab? Saya lihat engkau sudah menyiapkan, bukankah engkau sudah menyiapkan kendaraanmu, tapi kenapa kau tidak berangkat?" Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, "Duhai Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku ini duduk di depan seorang dari ahlu dunia, penguasa dunia, niscaya aku akan bisa berkilah di hadapannya dengan sekian alasan, karena aku adalah orang yang pandai berdebat." Ya, aku adalah orang yang pandai berdebat. Akan tetapi yang di hadapanku adalah engkau ya Rasulullah. Kalaupun saat ini aku mengucapkan sebuah ucapan yang engkau ridho sekarang, menjadikan engkau ridho kepadaku sekarang, pasti Allah suatu saat akan menerangkan kepadamu dan membuat kamu murka kepadaku. Yakni Allah pasti akan membongkar rahasiaku. Maka ya Rasulullah, aku jujur, jujur. Enggak punya alasan. Maka kata Rasulullah SAW, ya sudah sana. Tunggu keputusan Allah atas dirimu. Berbondong-bondong, saudaranya Ka'ab bin Malik, orang-orang kabilahnya Ka'ab bin Malik, mengikuti Ka'ab bin Malik, mengatakan kenapa kamu tidak meminta udzur saja kepada Rasulullah SAW. Bukankah kamu tidak pernah berbuat salah selama ini? Kalaupun kau meminta maaf, niscaya sebagaimana orang-orang lain akan memaafkan engkau. Kamu enggak pernah salah. Hampir saja Ka'ab bin Malik mengikuti keinginan mereka. Lihat. Ini dorongan teman-teman yang enggak baik. Ini pentingnya pilih apa? Pilih teman. Tapi sebelum memutuskan untuk kembali, Ka'ab bertanya, adakah orang yang mengalami nasib serupa denganku? Kata mereka, ya ada dua orang. Siapa mereka? Murarah dan Hilal. Ingat singkatannya apa? Makkah. Murarah, Ka'ab, Hilal. Murarah dan Hilal. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Kata mereka, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka berdua persis seperti yang dikatakan kepadamu. Karena mereka berdua pun persis mengatakan apa yang dikatakan engkau kepada Rasulullah SAW. Kemudian Ka'ab mengatakan, dua orang ini dalam hati, dua orang ini adalah Ahlu Badar. Peserta Perang Badar. Veteran Perang Badar. Masya Allah. Ya. Perang uji keimanan. Maka, sudahlah. Kalau yang mirip dengan aku adalah dua orang yang soleh, maka aku pun akan tetap bertahan. Akhirnya Ka'ab bin Malik terus bertahan untuk tidak meminta maaf atas kesalahan dia, meminta udzur, tidak bersumpah atas kesalahan dia, maksudnya meminta udzur, dan tidak bersumpah-sumpah palsu atas kesalahan dia. Tiga orang ini bertahan. Dua orang sudah tua-tua, sehingga mereka banyak tinggal di rumah, menghabiskan waktunya dengan apa? Dengan nangis. Sementara Ka'ab bin Malik, seorang pemuda yang masih kuat, dia berjalan-jalan, masuk ke pasar, ya, sengaja menemui orang-orang, berusaha untuk ngetes, coba salamku. Ya, dia salam, ternyata diacuhkan oleh orang-orang. Masuk ke masjid, dekat-dekat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dia mencuri-curi pandang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu kalau lagi sholat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memandang dia. Ini menunjukkan bahwasannya melirik dalam sholat itu masih dalam batas dibolehkan. Beda dengan iltifat. Melirik karena hajah, karena ada kebutuhan. Ya. Tapi sunnahnya orang sholat pandangannya kemana? Ke tempat sujud. Tapi ketika dibutuhkan, melirik itu masih dalam batas dibolehkan. Sedangkan iltifat, nengok, gini, tengok, itu ikhtilas yakhtalisuhu syaiton. Itu adalah curian syaiton atas orang yang sholat. Apalagi kalau ada cerita Jamaah Haji Indonesia pertama kali datang ke Madinah, kan ada payung yang ini gitu kan. Begitu dia salat, Allahu Akbar. Pas payungnya buka. Ya wong desa ya. Lihat payung itu salat dulu. Masya Allah. Masya Allah. Ya orang desa ya kadang... apa kita ini kadang takjub dengan sesuatu padahal kita enggak sadar kalau kita di dalam kondisi salat. Nah. Fa Ka'ab bin Malik dia berusaha curi-curi pandang, yakni mencari perhatian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah selesai salat, segera dia berpaling kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memalingkan wajahnya. Tidak mau melihat Ka'ab bin Malik. Terus begitu. Sampai saudaranya yang paling dia cintai, kerabatnya yang dia paling dia, dekat dengan dia pun ketika ditanya, kamu ini Kamu ini yakin kan? Kata Ka'ab bin Malik. Saya ini adalah seorang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Diam. Sampai akhirnya menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Saya enggak tahu tentang imanmu. Masya Allah. Nangis Ka'ab bin Malik. Maka kemudian terus dia menjalani hidupnya dengan penuh kesempitan, kesulitan hati. Bumi yang tajinya dia kenal sekali, Madinah yang dia akrab sekali dengannya. Seakan-akan bumi dan tempat yang asing. Gak ada seorang pun yang kenal dengan dia. Sampai datanglah suatu hari, ketika dia sedang ke pasar, datanglah nabati, para petani, orang-orang yang berbaju seperti petani yang biasanya datang dari negara Syam jual beli. Dan ternyata sebetulnya orang-orang ini adalah utusan Raja Ghassan. Raja Ghassan adalah salah satu raja di Jazirah Arab, akan tetapi tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Ya. Raja Ghassan ini membawa surat lewat orang-orang tadi yang menyamar menjadi petani, atau mungkin mereka adalah petani, kemudian menyerahkan surat kepada Ka'ab bin Malik yang isinya faqara'tu fa'idha fih, maka dibaca oleh Ka'ab bin Malik, ternyata isi suratnya, amma ba'du fa'innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka. Adapun sesudah itu, kata Raja Ghassan, sesungguhnya kami telah mendengar bahwa temanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengucilkan dirimu. Walam yaj'al kallahu bidari hawanin wala mudhi'ah. Ingat bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau. Masyaallah. Ya, rayuannya inilah. Ya. Saya dengar Muhammad telah mengucilkan kamu. Ini kamu ini orang yang terhormat, kamu orang yang punya kedudukan. Ingat, Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Falhaq bina nuwasik. Bergabunglah bersama kami. Kami akan hormati dirimu. Masya Allah ini. Ya. Faqultu hina qara'tuha. Ini tawaran ini. Dia dijauhi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan daqat alaihil ardu bima rahubat, sempit rasanya bumi yang tadinya apa? Lapang. Rasanya sudah sempit sekali. Datang penawaran yang luar biasa dari raja lagi, Masya Allah. Tentunya iming-iming dunia itu sudah apa? Di depan mata. Fa qultu hina qara'tuha, maka begitu aku membaca surat itu, aku pun berkata dalam hatiku tentunya, wa hadhihi aidan minal bala'i, ini ujian lagi. Saya sudah diuji dengan dosa, tidak ikut perang Tabuk, sekarang taubat saya diundurkan, belum jelas nasib saya, sudah datang pula ujian ini. Masya Allah. Allah kalau mencintai seseorang, ibtalah, akan diuji. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna allaha idha ahabba qawman ibtalahu. Allah subhanahu wa ta'ala kalau mencintai seseorang, akan uji orang itu. Allah akan uji orang tersebut. Jadi ketika anda, kita mendapatkan ujian dalam kehidupan, musibah dalam kehidupan, jangan su'udzon kepada Allah. Tidak perlu pula bertanya, dosa apa aku ya Allah, sehingga kau uji aku dengan semacam ini. Kalau dijawab malu kita. Dosa kamu banyak. Jadi kita ini jangan sok suci. Dosa apa aku ya Allah? Kau uji dengan semacam ini. Karena kalau dijawab kita malu. Dosamu itu banyak. Terus bagaimana sikap yang benar? Koreksi. Kalau memang merasa dirinya ada kesalahan, koreksi. Gak usah bertanya dan protes kepada Allah. Ya Allah, dosa apa aku? Kok kau uji semacam ini? Seakan-akan aku ini enggak dosa. Ya. Jadi bersabar. Koreksi kalau memang ada kesalahan. Tayyib. Jadi terkadang ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada seseorang itu adalah Allah ingin mengangkat derajat orang tersebut. Barangkali Anda adalah termasuk hamba-hamba Allah yang disediakan tempat yang tinggi di surga. Akan tetapi amalan Anda tidak bisa mencapai derajat tersebut. Maka Allah ingin mengangkat Anda dengan ujian bentuk lain. Kasih musibah supaya dosanya habis, sehingga derajatnya apa? Naik. Demikian. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, fatayammamtu bihat tanur wa sajartuha. Maka aku bawa surat itu ke tungku pembakaran, kemudian saya bakar. Ya. Kalau kita mungkin, wah ini simpen dulu. Nanti kalau memang kepepet, nah, sebagai bukti undangan ini. Nah, tapi kalau Ka'ab bin Malik, langsung ini ujian ini. Bakar. Ya. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, hatta idza matat arba'un minal khamsin. Sehingga ketika berjalan 40 hari, dari kejadian 50 hari. Sehingga kalau sudah berjalan 40 hari. Wastalbathal wahyu. Dan wahyu belum juga turun. Belum ada keputusan tentang kami bertiga. 40 hari, Masya Allah. Lama enggak itu? Kalau yang enggak punya masalah, cepat. Tapi kalau yang banyak masalah, lama. Apalagi kalau dikejar-kejar hutang. Ya kan? 40 hari rasanya apa? Lama banget, gitu kan. Nah. Baik. Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Tiba-tiba datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku faqal. Rasulu Rasulillah. Datanglah utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Yang datang siapa? Utusan. Utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, menyampaikan pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Masyaallah. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu untuk menghindari perempuanmu. Ini menghindari istrimu. Ta'tazil. Tadinya serumah dengan istri. Masih ada yang menghiburnya di rumahnya. Ketemu, lihat istri, seneng. Ya. Sekarang diperintahkan untuk pisah. Fakultu utalliquha am madza af'al. Apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku? Apakah aku harus mentalaknya ataukah bagaimana? Lihat. Husnudhannya Ka'ab bin Malik tetap terjaga pada Rasulullah SAW. Bukan jawabannya apa-apaan lagi ini. Tidak. Tapi Ka'ab mengatakan perincian perintahnya gimana? Saya harus mentalaknya? Ataukah saya harus bagaimana? Masya Allah. Keimanannya luar biasa. Nah. Qal la. Berkata utusan tersebut tidak. Bal i'tazilha fala taqrabanna. Tidak perlu ditalak. Tapi tinggalkan dia. Menjauhlah engkau dari dia dan jangan dekati dia. Wa arsala ila sahibiyya bimitsli dzalik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengutus utusannya kepada dua orang yang senasib denganku. Yaitu Murarah dan Hilal. Fakultu limra'ati. Maka aku pun segera berkata kepada istriku. Ilhaqi bi ahliki. Pulanglah kamu ke keluargamu. Ya. Fakuni indahum. tinggallah kamu sementara di sana. Hatta yaqdiyallahu fiyya, atau hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr, sampai Allah turunkan keputusan tentang hal ini. Berat sekali itu. Udah 40 hari enggak ada teman yang nyapa, disapa enggak mau jawab, salam enggak dijawab, enggak ada yang ngajak dia bicara, istrinya satu-satunya orang yang masih tetap tinggal di rumahnya disuruh untuk berpisah. Ya kamu sekarang pulang dulu ke rumah orang tuamu, tunggu sampai ada keputusan dari Allah. Ya. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah, datanglah istri Hilal bin Umayyah, maka istrinya Ka'ab pun pulang ke rumahnya. Yani. Dia pun tinggal sendirian di rumah Ka'ab bin Malik. Sementara istrinya Bilal, istrinya Hilal bin Umayyah, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, dia pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini istrinya Hilal. Ingat, Hilal dan Murarah adalah dua orang yang sudah apa? Tua. Ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun da'i, laisa lahu khadim. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suamiku yang bernama Hilal bin Umayyah adalah orang yang sudah tua, baik, lemah, tidak ada pembantu. Dia tidak punya tenaga sudah. Fahal takroh an akhdimah, apakah aku tidak boleh, apakah engkau tidak mengizinkanku, engkau tidak suka kalau aku tetap membantunya. Lihat, wanita yang beriman diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan protes langsung, apa-apaan ini perintah, suamiku sudah tua kok saya disuruh pergi. Tapi dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, ya Rasulullah, kalau aku tetap membantu, apakah engkau membenci, engkau tidak suka, karena dia tidak punya pembantu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la walakin la yaqrabannaki, tidak apa-apa katanya. Tapi ingat, dia jangan berusaha dekati kamu. Faham ya kata dekati ini? Sudah? Sudah faham ya? Faqalat, maka berkata istrinya Hilal bin Umayyah, innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syait. Ya Rasulullah, dia tuh enggak bisa gerak sama sekali. Ya ini sejak kejadian boikot itu adanya cuma lemes, nangis. Masya Allah. Wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumi hadha. Demi Allah ya Rasulullah, dia terus nangis sejak kejadian kau boikot sampai hari ini. Lihat penyesalan orang yang berbuat salah. Sementara sebagian orang berbuat salah ketawa-ketawa, bangga dengan kesalahannya. Ini hakikat taubat, menyesali perbuatan yang telah dia lakukan. Faqala li ba'du ahli, maka berkata sebagian keluargaku, kata Ka'ab bin Malik. Jadi akhirnya diizinkan istrinya Hilal, diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk merawat suaminya karena sudah tua, enggak bisa apa-apa, enggak selera untuk hidup. Ya, tidak selera untuk hidup. Nah, faqala li ba'du ahli, adapun kerabatku, sebagian kerabatku, kata Ka'ab bin Malik, berkata kepadaku, law ista'dzanta Rasulullah fi imra'atik, coba mbok kamu itu minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan istrinya Hilal. Masyaallah. Faqad adzana li imra'ati Hilal bin Umayyah an takhdima. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah izinkan istrinya Hilal untuk membantu si Hilal. Mbok coba, barangkali diizinkan. Sering ya kejadian-kejadian kayak gini ya. Minta diulur gitu ya. Minta diperlebar, minta digampangkan gitu ya. Ternyata kejadian juga di sini. Nah, faqala, kemudian dikatakan, faqultu, kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, la astadinu fiha Rasulullah. Aku tidak akan minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak mau minta izin. Saya enggak mau minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta istriku supaya tinggal di rumahku, tidak. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam idza stantantuhu fiha wa ana rajulun syab. Aku tidak bisa aku bayangkan, kata Ka'ab, apa yang akan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena aku ini adalah seorang pemuda, orang yang masih kuat. Malu. Ka'ab bin Malik apa? Malu minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falabistu bidzalika asrat layali. Maka aku pun tinggal sendirian tanpa keluarga, tanpa sanak famili, tanpa istri. 10 malam. Masak dewek. Gelibak-gelibak dewek. Nyetrika dewek. Nek ono setrika. Anda akan mengetahui betapa berharganya istri ibu anak-anak Anda tatkala istri Anda sakit. Rumah dadi kebeg-bleduk. Bocah-bocah ora kopen. Masakane mbok war terus. Mbok warung, ya. Rumah jadi berdebu, anak tidak terpelihara, masakannya monoton itu terus beli di warung terus. Mungkin yang bujangan, karena belum pernah merasa punya istri, santai-santai saja, masa si ustaz, buktikan. Caranya adalah dengan menikah. Kasihan kalian itu. Ya, Masya Allah. Jadi, mumpung istri Anda sehat, mumpung istri Anda masih ada, hargai. Gawe kaken kopi ora dimatur nuwun. Anda nyapu njaluke dimatur nuwun. Anda dibikinkan kopi tiap hari, ndak pernah terima kasih. Begitu giliran Anda batu ngepeni ben njaluk dimatur nuwun, ki bojo direwangi ra tau matur nuwun. Subhanallah. Istri Anda tiap hari kerja dari bangun tidur sampai mau tidur. Tidur lagi Anda, kadang kita ini terima kasihnya, Masya Allah, mahalnya ora karu-karuan. Ya, ngidap-ngidapi, Masya Allah. Nah, 10 malam Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik tanpa keluarga. Fa kamulalana khamsun laylah min hini nahyin an kalamina. Maka lengkaplah sudah 50 malam semenjak hari pertama para sahabat dilarang untuk mengajak bicara kepadaku. Tsumma shalaitu shalatal fajr sabaha khamsin lailatan ala dhahri baitin min buyutina. Kemudian suatu saat di pagi ke 50, malamnya 50 hari, paginya. Berarti hari ke 51. Aku melakukan sholat subuh, ya, di atas atap rumah. Ini kan gedungnya rata begitu ya. Dia melakukan sholat di atas. Kok enggak di masjid, Ustaz? Di masjid dicuekin. Di masjid dicuekin. Enggak ada yang ngajak dia bicara. Enggak ada yang salam kepada dia. Mungkin orang-orang jejeran sama dia saja rasanya gigup. Karena betul-betul diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang boleh bicara, enggak ada yang boleh salam. Jadi jejer saja mungkin rasanya apa? Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab semakin rasa sempit. Akhirnya dia suatu hari di hari ke-51 tetap dia sholat subuh, Masya Allah. Jadi cobaan apapun yang menimpa kita, kewajiban tetap kita jalankan. Ketika sholat subuh, fa baina ana jalisun alal hal, ketika aku sedang duduk setelah sholat subuh, allati dzakarallahu ta'ala minna, dalam kondisi hatiku seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, daqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi itu terasa sempit yang tadinya sangat lebar. Anda mungkin tidak akan bisa merasakan kalau belum merasakan. Saya pernah merasakan dari satu orang saja. Satu orang saja. Itu rasanya Masya Allah, Masjid Nabawi yang tadinya luas kayaknya kepenet di kepala saya. Itu pun orang itu bukan siapa-siapa. Sama-sama duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Hanya dalam perbedaan satu masalah fikih saja. Antara duduk tawaruk sama duduk iftiras di rokaat yang kedua dalam sholat sunnah. Apakah duduknya begini ataukah duduknya kayak tasahud awal. Itu saja. Itu ngunek-ngunek ke saya. Masya Allah. Saya sholat di samping dia. Terus dia sudah mengatakan saya dengan sesuatu yang waliyadubillah gak layak. Tapi dia tetap sholat di samping saya. Itu Masjid Nabawi yang tadinya luas. Doko alayyal masjidu bimakana rohuba. Ini seakan-akan masjid itu sempit. Yang tadinya padahal terasa apa? Luas. Ada AC-nya. Lantainya lantai marmer. Suara imamnya mendayu-dayu. Itu hilang sudah. Baru satu orang. Dan bukan siapa-siapa. Ini Ka'ab bin Malik. Rasulullah SAW. Para sahabat yang mulia. Di situ ada 10 orang mubasyaruna bil jannah. Ada 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Semuanya enggak boleh ngajak bicara. Ada peserta-peserta perang Badr. Enggak boleh ngajak bicara. Ada peserta Bai'atul Ridwan. Enggak boleh ngajak bicara pula. Bai'atul Ridwan sudah terjadi belum ya? Bai'atul Ridwan itu tahun ke-6. Ya. Sebelum Fathu Makkah. Hudaybiyah. Itu enggak boleh bicara. Masya Allah. Jadi kayak apa rasanya coba? Saya betul-betul bisa merasakan karena pernah kejadian kayak gitu. Wih, sempitnya bukan main. Nah, dalam kondisi seperti itu. Ya. Qad daqat alayya nafsi. Jiwaku sudah sangat sempit. Wa daqat alayya al-ardu bima rahubat. Dan bumi yang tadinya luas terasa sangat sempit. Sami'tu sawta sarikhin. Aufa ala sala'in. Tiba-tiba aku mendengar ada suara berteriak yang keras. Dari puncak Bukit Sala'. Bukit Sala' itu gunung kecil di kota Madinah. Yaqulu bi ala sawti. Dia teriak dengan suaranya yang keras. Ya Ka'ab bin Malik absyir. Wahai Ka'ab bin Malik, kabar gembira. Katanya. Masya Allah. Rasanya gimana? Luar biasa. Ya. Fa khartu sajidan. Aku tiba-tiba langsung sujud. Belum tahu loh kabar gembiranya apa. Tapi ini yang sudah jelas ditunggu-tunggu. Biasanya ini kabarnya kabar buruk. Orang gak mau jawab salam, orang gak mau nyapa orang ini. Ini ada kabar gembira, langsung sujud Ka'ab bin Malik. Tahu nih kira-kira apa, Masya Allah. Ya. Kemudian, wa'araftu annahu qad ja'a faraj. Aku yakin pasti telah datang jalan keluar. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajr. Maka ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada umat manusia bahwa Allah telah menerima taubat kami setelah salat subuh. Fa dhahaba an-nas yubashiruna. Orang-orang pun berlomba-lomba memberi kabar gembira pada kami. Wa awfa 'ala al-jabal fa dhahaba qabla sahabiyyi mubashirun fa dhahaba qibala sahabiyyi mubashirun. Kepada dua orang temanku, Murarah dan Hilal, juga pada berdondong-dondong lari mereka menuju rumahnya dua orang itu. Wa qadha rajulun ilayya, ada orang yang lari kencang sekali naik kendaraan kuda, ya. Oh, wa sa'in min aslam qibali awfa alal jabal. Qibali awfa alal jabal. Dan ada orang dari Bani Aslam segera naik gunung. Ternyata apa? Fakana sawtu asra minal faras. Ternyata yang naik gunung suaranya lebih cepat sampai dari yang naik kuda. Wow, lihat temannya naik kuda. Waduh, ini belum ada HP. langsung naik gunung. Kap, absir. Gitu. Masya Allah. Insya Allah akan kita saksikan bagaimana sikap Ka'ab bin Malik selanjutnya setelah mendengar berita gembira. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.